bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-8 dengan judul Pasukan Kondang dan Periuk Makanan. Dengarkan baik-baik ya, jangan rame. Anak-anakku sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita pernah dengar apa yang itu yang dinamakan khondak. Ya, khondak adalah parit yang dalam dan lebar. Parit itu digali di sekeliling kota Madinah, ya. Ini adalah khondak, maka dikenal dengan khondak adalah karena parit yang dalam dan lebar. Sehingga terkenal dengan perang khondak. Nah, ini sebenarnya terjadi karena ada kaum musyrikin yang ingin menyerang kaum muslimin. Pada ketika itu kaum musyrikin jumlahnya cukup banyak, sehingga salah satu siasat perang dari kaum muslimin, ya, yang ketika itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat apa? Parit, ya. Parit yang mengelilingi kota Madinah agar musuh terhalang untuk masuk. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, karena itulah perang melawan orang musyrikin Quraisy dan sekutunya dinamakan dengan perang Khandaq. Anak-anakku sekalian, pada suatu hari, ya, dikisahkan bahwasannya dari Jabir bin Abdillah, ya, ini dikisahkan, ya, dari Jabir bin Abdillah bahwasannya ia menggali parit bersama para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dari kalangan Muhajirin dan Ansor ini jumlahnya cukup banyak sekali, ya. Mereka saling bantu-membantu, yakni di dalam apa? Menggali parit itu. Istilahnya kalau sekarang istilahnya kerja bakti, ya. Kerja bakti beramai-ramai bersama-sama semua seluruh kaum muslimin ketika itu. Padahal anak-anakku sekalian, ketika itu, ketika waktu-waktu sedang menggali parit, kaum muslimin dalam keadaan apa? Kelaparan, kekurangan makan, ya, karena ketika itu memang di istilahnya apa? Diteror, diboikot oleh musuh, ya, diboikot oleh musuh-musuh, tidak bisa keluar dari Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, namun mereka adalah orang-orang yang sangat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun mereka dalam keadaan lapar, mereka tetap melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggali parit. Maka ketika sedang menggali parit, ya, Jabir bin Abdillah dan sahabat lainnya menjumpai tanah yang sangat keras sekali. Tanah yang sangat keras sekali. Dipukul atau dicangkul itu tidak bisa karena saking kerasnya. Ya, mereka tidak ada yang bisa mencangkul atau memukul tanah yang keras tersebut. Kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, ini tanah yang sangat keras, wahai Rasulullah, dan tidak bisa digali sebagai parit. Maka beliau pun menjawab, mengatakan, aku yang akan menggalinya. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar anak-anakku sekalian, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, sementara perutnya diikat, ya, dan diganjal oleh batu. Karena apa? Karena sudah 3 hari tidak makan dan tidak makan, ya, sampai apalagi sampai kenyang, makan saja tidak mendapatkan, ya, sama sekali, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengambil cangkul. Kemudian setelah cangkul dipegangnya, akhirnya cangkul itu pun diayunkan ke tanah yang sangat keras tersebut, ya. Maka dengan seketika anak-anakku sekalian, tanah yang sangat keras itu akhirnya hancur berantakan, ya, hancur lebur hingga menjadi pasir yang berhamburan, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Ini adalah apa? Mukjizat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lapar ketika itu, ya. Ketika itu melihat si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meminta izin untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia mengatakan kepada istrinya, "Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lapar. Apakah engkau memiliki makanan, wahai istriku?" Maka istrinya pun menjawab, "Ada sedikit gandum dan seekor anak kambing betina." Dan dijawab oleh istrinya. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu segera menyembelih anak kambing itu dan kemudian dipotong-potong dagingnya. Kemudian daging anak kambing itu dimasukkan ke dalam periuk, ya, yang berasal dari batu. Setelah itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menumbuk gandum dan dijadikan adonan roti. Lalu adonan roti itu pun dimasak ke dalam perapian. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, lalu ketika masakan itu hampir matang, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai sedikit makanan. Maka datanglah engkau bersama satu atau dua orang sahabat." Demikian yang diusulkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa banyak makanan itu?" Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjawab seperti yang dialaminya, yakni adonan roti dan satu ekor anak kambing. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Cukup banyak dan lagi baik," kata Rasulullah, ya. Dikatakan Rasulullah apa? Cukup banyak, ya, cukup banyak. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, "Katakanlah pada istrimu, jangan mengangkat periuk dan roti itu dari perapian hingga aku datang." Maka beliau pun, ya, setelah menyatakan seperti itu, kemudian menghampiri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, menghampiri para sahabat yang jumlahnya ketika itu sebesar berapa? 1000 orang. Maka dikatakan oleh mereka para sahabat, "Wahai para sahabatku, bangkitlah, mari ikuti aku." Maka para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor kemudian mengikuti Rasulullah datang ke rumah Jabir bin Abdullah, ya, datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, anak-anakku sekalian, mengetahui yang datang ke rumahnya sangat banyak, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu merasa khawatir karena masakannya tidak bakal mencukupi untuk semua pasukan khandak sebesar itu, ya, anggapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, segera menemui istrinya dan kemudian berkata, "Celaka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor." Kata istrinya, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanyakan banyaknya makanan yang kita siapkan?" "Iya." Maka demikian disahut oleh Jabir bin Abdullah. Maka tentu setelah mendengar jawaban itu, istrinya tentunya apa? Tenang, karena apa? Rasulullah sudah mengetahui. Kemudian tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ya, yang sekian banyak jumlahnya itu, ya, ke rumah Jabir bin Abdullah. Maka beliau bersabda kepada para sahabat, "Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan." Kemudian, ya, anak-anakku sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong roti dan meletakkan sepotong daging padanya. Dan kemudian beliau menutup kembali di tempat periuk tadi, ya, dan tempat perapian roti. Setiap kali selesai mengambil daging dan roti, lalu beliau menghidangkan kepada para sahabatnya satu demi satu hingga yang lainnya keseluruhannya. Demikian anak-anakku sekalian, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang hingga para sahabat yang jumlahnya 1000 orang itu semuanya puas dan kenyang, ya. Semuanya puas dan kenyang, maka mereka semuanya akhirnya kembali ya ke tempat penggalian parit, ya, sedang dalam keadaan periuk tadi masih tersisa, padahal sudah dibagikan kepada 1000 orang, ya, ternyata masih tersisa masakan itu, bahkan masih seperti semula jumlahnya, ya. Begitu pula roti yang tersisa masih seperti semula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri Jabir bin Abdullah, makanlah kamu dan bagi-bagikan kepada orang-orang karena mereka sedang ditimpa kelaparan. Sumber hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 3875, 3876, dan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 2039.